Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, poro alim, poro kiai, poro koncos doyo, jamaah pengawasan kitab hikam ingkang sangat kaula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggihan malih wonten ing mriki majelis dalam rangka akan pengaosan kitab hikam. Mandar muga pengaosan kitab hikam menika wonten manfaate kagem kula so panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim, monggo kita lanjutaken sakmenika kita dumugi dhateng halaman 91. Bismillahirrahmanirrahim, as-shalatu utawi salat al-haqiqiyatu kang bangsa hakikat tuhratun iku nyucikaken. Dadi niki ditambal makna nyucikaken mawon. Artine masdar bi makna isim fa'il sing mutaaddi. Ngaten. Eco. Tuhratun iku kang nyucikaken lil qulubi maring pira-pira ati. Mintakat duria saking regete, saking kotore kulub bil athari kelawan piro-piro labet. Labete Allah. Labet ya Allah niku napa? Labet niku ya artinya setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu namanya labet. Wa talawuni lan saking merno-mernone kulub bil aqdari kelawan piro-piro kotoran al aghyari nyatane piro-piro barang kang sakliyane Allah. Nyatane piro-piro barang kang sakliyane Allah. Utok ya teni pun. Wa minal ausofi lan saking piro-piro sifat al mubaidati kang ngedoaken opo ausof laha maring kulub an musyahadatil azizil jabbar saking ningali ing Allah zat kang luhur al jabbari kang meseso. Wa fi ba'din nasri lan iku ing dalam setengah piro-piro telodo nusakh min adna sidzunub utawi ono lafat min adna sidzunub. Min adna sidzunubi saking biro-biro dosa kang den padhaaken kelawan kotoran. Jadi asale niki min adzunubil lati kal adnas. Jenenge ngeten iki min idhofatil musyabbahi bihi saking golongane mudhofaken ing musyabbah teh utawa barang kang den gawe serupa, kang den gawe serupa lil musyabbahi maring barang kang den serupaken. Wa dzunubu utawi pira-pira dosa mukhtalifatun iku kang beda-beda apa dzunub bikhtilafil muqimina lawan beda-bedane pira-pira wong kang padha netep netepi laha maring adzunub. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, Kiai Musonif dawu as-shalatu tuhratun lil qulubi min adna sidzunub. Salat sing hakikat niki. Salat niku ana sing salat biasa, ana sing salat hakikat. Mungkin salat sing biasa niku nggih kaya salat kula panjenengan sedaya niki insyaallah niki tembus salat biasa niki. Nek salat sing hakikat niku tuhratun lil qulub dapat membersihkan pada hati-hati kita. Tapi sholat sing hakiki, maknane sholat sing hakiki ya napa nggih kaya wingi niku wau. Zahirnya tubuh kita melaksanakan sholat dengan gerak-gerik dan perkataan sebagaimana yang telah ditunjukkan di dalam kitab dan batinnya kita menerima asar-asar dari Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge sholat sing hakikat. Artinya zahiri kita melaksanakan sholat, batinnya juga kita sholat. Bukan hanya itu saja, tetapi seluruh tubuh kita ikut rame-rame mengerjakan sholat. Jadi duduk awak itu sing sembahyang. Sak motoni melok sembahyang, sak cangkemi melok sembahyang, sak sirai, sak sikile, sak awake, sak wetenge, sak atine kabeh nderek akan sembahyang. Saat hati-hatinya iku melok sembahyang, itu namanya sholat hakikat. Sholat hakikat yang seperti ini yang dapat mensucikan pada hati-hati kita. Lah, saat niki kula kali panjenengan takon. Lah, sholat kula niki kelebu sholat sing yok nopo. Iku jawabane apa jane pean? Pean niku sembayange tembus nang atine apa mek sing sembayang iku tangane tok, sikile tok, ngoten. Lek sing sembayang iku sikile tok, mek tangane tok ketok takbir, mboten tok atine mboten sembayang, ya iku jenenge duduk sembayang hakikat. Ketoke tok duduk sembayang. Ketoke tok awake niku sembayang, asline mboten ngoten niku. Lho, salat yang dilakukan dengan cara yang mertanggung kaya niki, itulah sholat yang mengakibatkan orangnya yang melaksanakan sholat niku tetap. Sing tambeng, ya tetap tambeng. Sing betik, ya nggih tetap betik. Sing nakal, ya nggih tetap nakal. Ngaten lho. Tetap mokong. Sing doyan misu, ya tetap doyan misu. Sing ahli tukaran, ya tetap ahli tukaran. Napa? Krono atine mboten dibersihkan. Sholatnya tidak berfaedah apa-apa. Mboten bersiakan sembahyang biasa. Ojo diwalik, kadang-kadang kula mbek sampean niki punya prinsip lek wis hakikat ndak sembahyang. Endi ana wong ngomong ngoten niku. Hakikat to kaya apa tetep kudu sembahyang wong Kanjeng Nabi sembahyang. Ana wong alim pamane ngaku mboten sembahyang, terus diarani wali ya duduk. Lah perkara wali itu mboten ngetokno penggawean salate, ngeten nggih. Perkara wali niku mboten ngetokno penggawean salate artinya mata kita tidak melihat sama sekali bahwa seorang itu sholat, tapi kenyataannya dia itu sholat saking kula mbek sampean mboten ketok. Lha niku wis urusane dhewe, bukan urusan kita. Kalau yang menjadi urusan kita adalah zahirnya. Perkara ana wali ndak ketok sembayange wis apa jare wali niku, tapi kula mbek panjenengan selaku orang yang biasa harus tetap mengingkari bahwa orang wali itu harus melakukan sholat. Kalau tidak melakukan sholat, kita wajib memperingatinya. Dan cara memperingati seorang yang tidak sholat atau sedang melanggar perintah Gusti Allah niku, nggih sesuai dengan kemampuan kita terhadap orang yang akan kita peringati. Lek sing dielingno anak, ya gepuk. Lek sing dielingno wong tua, ya dikandani. Lek sing dielingno pejabat, ya disurati. Lek rodok mokong, ya didemo detik-detik, tapi ojo ngerusak. Demo kok ngerusak, pagar-pagar negara dijeblos. Lawang-lawang negara diajurno. Oma-oma diantem, ini ku jenengi duduk unjuk rasa. Kalau ada orang unjuk rasa atau demo, tapi dek ini ku kok ngerusak. Oma-oma wong diantem IKB, perasaannya keapian ini. Mboten, lek ono wong demo karo ngerusak-ngerusak, iku berarti ngongkon wong ngelakoni kebagusan, tapi awake dhewe ndak ngelakoni. Melarang orang untuk tidak melakukan kejelekan, tapi justru awake dhewe nglakoni. Wong demo, demo mulai pamane nggih, bupati ini korupsi atau pejabat pemerintahnya korupsi. Akhirnya oleh kawan-kawan kita mahasiswa atau pelajar-pelajar yang lain di demo. Sing demo niki nyekel watu, oma-oma di pinggir jalan diantemi. Oh, pager-pagere kantor dirusak. Kula takon, bagaimana hukumnya merusak pagar kantor yang notabene itu adalah miliknya negara? Awake ngongkon bupati, ngongkon pejabat mboten ngoleh korupsi, tapi awake dhewe ngerusak pagar. Niki to, Pak. Dipikirkan dengan dingin. Niki cara kitab niki lho. Kula mboten berbicara tentang masalah undang-undang negara. Kula berbicara tentang kitab hikam sing kula aturaken dhateng panjenengan. Wong demo iku maknane kan melarang orang untuk melakukan kemaksiatan. Melarang orang untuk melakukan korupsi, tapi awake dhewe ngerusak dunyane negara. Ngene iki golek disalani ndak gelem. Nuwun sewu, lha nggih nuwun sewu. Awake dhewe awake melarang orang untuk melakukan kesalahan, tapi awake dhewe nglakoni dan seterusnya lek kula kali panjenengan mau berpikir dengan secara jernih, otomatis tidak akan melakukan sesuatu yang menyamai dengan orang yang sedang kita demo. Ulami panjenengan demo nang masyarakat, nang wong. Ojo sampe ngelakoni maksiat, tapi awake dhewe ngelakoni maksiat. Diaturakan la tanha'an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta 'azimu. Carane lek demo yo napa yo demo. Sinten sing demo pamane pejabat, yo nyang nang pejabat niku di demo. Setelah demo jenengan sampaikan berkasnya. Apa kalau tuntutan ya langsung kita sampaikan ke pengadilan, ke kejaksaan. Di situ kita tekan kejaksaan. Dengan menekan kejaksaan, tapi jangan merusak apa-apa. Dan maknanya ini. Apa jaksa ini sampai cekel. Apa kapan no, tapi jadi kepui. Ya apa cara ini. Kita amar ma'ruf nahi mungkar akan kita tegakkan, tapi tanpa harus merusak sesuatu, kalau itu mungkin. Kalau bisa dilakukan dengan cara yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Merseni saking napa mintakat duria bil athari. Salat sing hakikat niku dapat membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran yang disebabkan oleh athar atau oleh sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa talawuniya bil akhdar, dan juga membersihkan hati kita dari warna-warna yang ditimbulkan oleh kekotoran itu tadi. Artinya kan, ati kula kali panjenengan ketika kita lahir itu didawakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hati kita ketika kita baru lahir itu adalah hati yang bersih, koyok atine ahli swarga. Barang pun ati kula kali panjenengan niki bersih, gede-gede kita ini melakukan interaksi dengan makhluk-makhluk sing lain. Napa interaksi ini? Ngelakoni hubungan, omong-omongan, usaha dagang karo wong liya. Dengan perkumpulan kita dengan makhluknya Allah, maka hati kita akan terpengaruh olehnya. Lek pun terpengaruh, hati kita ini onok kalani seneng, onok kalani susah, onok kalani tenang, onok kalani goyang. Ketika hati kita ini goyang, maka kita kadang-kadang frustasi, putus asa. Setelah putus asa, maka hati kita peteng. Lek wis ati kula kali panjenengan peteng, maka kula kali panjenengan akan melakukan kemaksiatan. Nah, ketika kita melaksanakan kemaksiatan ini, maka akan terlihat hati kita ini kotor. Lek wis kotor, maka sifat-sifat yang jelek akan menempel dalam hati kita. Apa sifat sing elek? Yo kata, sombong, hasud, dendam kesumat, dengki, ngelek-ngelek no wong, dan seterusnya. Sifat-sifat sing elek ngeten niki bisa disucikan, bisa dijauhkan dari hati-hati kita. Kotoran-kotoran sing elek ngeten niki iso diilang nih saking ati kula panjenengan sedoyo. Caranya dengan melaksanakan as-shalatul haqiqiyah, salat yang bangsa hakikat. Nek wis nglakoni salat sing bangsa hakikat, habis semua kotoran-kotoran itu. Ilang kabeh kotor-kotorane. Tapi salate kudu salat hakikat. Nek mboten salat hakikat, nah iso. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar niku kudu salat sing hakikat. Dudu modele salat kula panjenengan ngene lah, salat opo iku? Salat cap kentang. Salat kula niku kula tapi Bu, niku lek sembahyang awake tok ketok sendakep. Ngadek madep ngulon, mati nih masya Allah, eling nang sembarang barang, eling nang tutuk nang dindi, niku ati nih. Dibersihno malik minadunub, min adnasidunub. Sebagian kitab ada yang mengatakan dari kotoran-kotoran, dari dosa, kotoran-kotoran, dosa-dosa yang diserupakan dari dengan kotoran. Ay minadunubik alatikal adnas. Minal dunubil lati kal adnas. Niki golongane min idhofatil musyabbah be lil musyabbah. Mudhofakan musyabbah be lil musyabbah. Oh ngerti. Minal adnasil lati kal dunub. Minal dunubil lati kal adnas. Jadi diserupakan dari beberapa dosa yang disamakan dengan kotoran. Tuso-tuso niku minongko kotoran sing kudu dibersihni. Nek latar ya disaponi. Le'e kelambi ya dikumbah, le'e jeding ya dikuras, itu namanya membersihkan. La ati kula kali panjenengan niki penuh dengan kotoran-kotoran yang semacam itu. Karena penuh dengan kotoran-kotoran yang semacam itu, maka perlu dibersihkan. Ya napa carane bersihni ati? Yaitu kita melaksanakan salat. Kados dene dawuh wasta'inu bisabri wassalah. Ayo njaluk tulung kabeh sampean dengan segala urusanmu, meminta tolong bantuan dengan pakai kesabaran dan dengan memakai pekerjaan yang namanya salat. Salat niku sing iso ndadekno ati kula panjenengan sedaya bersih. Salat niku sing ndadekno ati kula panjenengan mengkilat. Lek wis mengkilat, padang. Lek wis padang, nerima mau'idho, nerima pitutur, niku akan selalu menerimanya dengan legowo. Akan selalu menerimanya dengan senang hati. Mila mandar mukukulung kali panjenengan bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Isong lakoni sholat dengan sholat yang zahiron wa batinan, atau dengan kata-kata lain dengan sholat yang bangsa hakikat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzunubu mukhtalifatun bikhtilafil muqimina laha. Sedangkan dosa yang kita lakukan ini berbeda-beda sesuai dengan orang yang mengerjakan dosa itu, sesuai dengan pekerjaannya orang-orang yang melakukan dosa itu. Napa maksudnya berbeda-beda? Tingkatan-tingkatannya lain. Ono wong zino, podo-podo zino, niku dosa ni ono sing dak patek kuwete nemen, ono sing kuwete. Ya napa maksudnya? Ono wong nglakoni zino tapi dengan cara yang sangat terpaksa. Sakjane awak ini ku ndak kepingin zino, tapi wis nemen ndak kuat wis katine rabi ndak duwe bondo. Dengan dengan keterpaksaan yang sangat tinggi dia melaksanakan kemaksiatan sambil mengatakan, "Ya Allah, sepuntene Gusti kula niki mboten niat nglakoni dosa Gusti, saking kula mboten semerap." Loh, wong sing nglakoni dosa koyo ngeten niki otomatis dosanya juga besar, tapi tidak sebesar pekerjaan dosa yang dilakukan oleh orang yang dengan melakukan dosa disertai dengan tantangan. Waduh, sapa sing katene nglarang? Lah ana wong larang aku nglakoni dosa. Katene opo? Haram. Lah haram, jadi sapa haram? Lho, salah awake wis nglakoni dosa, sik menghalalkan maning. Sik ngomong. Ingat, pembicaraan kita ini sangat mempengaruhi nilai-nilai besar dan kecilnya dosa yang kita lakukan. Ono wong caruk, wong caruk dengan cara terpaksa sampai mateni wong, ambek caruk dengan yang tidak terpaksa hanya karena keahlian niku dosane luwih gedean yang tidak terpaksa. Contone panjenengan diancam wong, moro-moro kate dibacok sampean nyekel arit, sampean nangkis, sampean melok bacok pisan. Lek ndak bacok sampean dibacok, lek ndak disii sampean didisii, kalau tidak membunuh sampean dibunuh. Ini otomatis dosanya tidak sebesar dosanya orang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Wong musuh ndak nyekel ating, ndak nyekel apa dipateni jarine jago. Jago-jago apa iku? Wong lek jago iku ndak ngono carane. Satu lawan satu, yang dibunuh siap, yang akan membunuh juga siap, sama-sama pegang senjata. Iku jenenge wong jago. Lek sing mateni nyekel wedung, sing mateni nyekel arit, sing mateni nyekel lating, sing dipateni nyekel apa? Kadek sumbaran. Sapa sing katene wani nang lakoni aku? Nang lang-lang aku. Sapa sing katene wani nglarang aku? Orang yang melakukan dosa dengan macam seperti ini jelas lebih besar dosanya daripada orang yang melakukan dosa dalam keadaan terpaksa. Ngoten. Dadi mergane kula mbek sampean lek urip iki kumpul ambek wong, iya aja golek musuh. Aja golek musuh, tapi lek ketemu musuh iya aja kepingin wedi. Biasa mawon. Wong ndek donya iku ndak katik pinter pencak. Ndak mergo pinter silat kabeh niku apes e ono di pengiran. Masih belajar pencak 70 tahun, gawe jimat sabuk rangkep 10, saking akeh jimat sampe ditimbang, jimate niku lebih sak kintal. Lek jarine Allah apes, tetep apes. Ndak kira menang, ndak kira menang. Pokoke to sampean madukun sampe tutuk nang nyabani langit, tutuk nang jerone segoro. Lek jarine Allah kalah yo kalah. Ngoten. Lah kula mbek panjenengan menungso, sama manusia itu, enggak ada orang berani, enggak ada orang takut. Berarti niatono panjenengan andai kata sampean membela diri, monggo kita niati ibadah. Ojo sampai kula mbek sampean iki nyatoni wong danuk mergane. Nginun sewu kadang-kadang kanca-kanca niku dikeki dhuwit 500.000 ngono wani mbleh wong. Eman panjenengan dikeki dhuwit 500.000 sampean katene makakno awake dhewe kangge mlebu nang neraka. Dosa saken. Mandar muka konco-konco sing durung waras, nang Allah dipun paringi waras lan kebuka atine. Amin ya rabbal alamin. Wastiftahun lan amrih buka. Aifathun tegesin buka. Watolabu fatin lan nubri kebuka. Libabil huyubi maring biro-biro maring lawangi biro-biro barangkang samar. Libabil huyubi maring lawangi biro-biro barangkang samar. Aimah tegesin barang. Aimah tegesin barang. Ghoba kang samar obama angka saking siro. Minal ma'arifi bayani biro-biro pengertian, bayani biro-biro pengeboran, wal asrori lan biro-biro siri, biro-biro rahasia syabbahaha nyerupa akan sapa Kiai Musonib ha ing al-ghuyub bikanzin kelawan gedung lahu kang iku katuwe kanzin babun opo lawang mughallaqun kang den kunci alaihi ing atase kanzun wal babu utawi bab iku takhilun den cekro-cekroaken isti'aroh takhiliyah ngaten jeneng ini wa hadza utawi iki dawuh ilmift wastiftahun li babil ghuyub murattabun iku kang den urutaken alama ing atase kalimat wa hadza utawi iki qaulu wastiftahun li babil ghuyub murattabun iku kang den urutaken apa hadza alama ing atase kalimat qablahu kang tetep ing dalem sadurunge hadza apa kok ngoten nggih li anal quluba krana sak temene pira-pira ati iku idza tahurat arikalane suci apa kulub rufi'a moko den angkat ana rufi'a moko den angkat moko den ilangaken moko den ilangi ana saking kulub al astaru apa pira-pira aling-aling faraat moko ningali apa al kulub ma ing barang Ghaba kang samar apa ma ana saking al-qulub minal asrari bayani biro-biro rahasia. Yang pertama, faedahnya sholat hakikat itu adalah tuhratun lil-qulub min adnasi dhunub. Wonten mali yang kedua, wastiftahun li babil ghuyub. Dan sholat ini dapat membuka pada pintunya sesuatu, pada pintunya beberapa sesuatu yang samar. Lho lek wis ana kata-kata ngeten iki berarti pintu ini diidhofahaken dateng kesamaran. Berarti kesamaran ini diserupakan atau disamakan dengan gedung yang punya pintu. Ngeten niki modele isti'arah takhyiliyah. Jadi cacat-cacat atau barang-barang dari cacat. Barang-barang yang samar itu diserupakan dengan gedung yang pintunya sedang tertutup. Tetilek panjenengan ingin membuka pintunya beberapa sesuatu yang samar, maka itu kita harus menggunakan sholat yang hakiki. Kita harus menggunakan sholat yang hakikat. Kalau sudah menggunakan sholat yang hakikat, otomatis kulo kali panjenengan akan dapat membuka pintu daripada barang yang samar itu tadi. Membuka pintu daripada sesuatu yang samar itu tadi. Jadi kalau sampai sampean ingin mengetahui barang yang gaib, monggo sampean sholat sing sak temeni. Kulek sampean sholat iku ngelakoni sholat dengan sholat yang hakikat, insya Allah panjenengan akan mengetahui segala sesuatu barang yang gaib. Nopo barang yang gaib? Ya sembarang. Takdiri Gusti Allah itu termasuk barang gaib. Sesuatu yang belum terjadi kita sudah mengetahui dulu. Itu barang gaib nih. Saya kira nopo pilkada, sopo kira-kira sing menang. Wong-wong liya durung weruh sampean perlu disik. Sopo sing menanggu sampean seru. Lulek kepingin ngerti nang barang gaib sing koyok ngeten iki. Panjenengan sholat sing temenan. Duduk kok ape-ape wali-wali ono sing ngelakoni torekot iki. Ono sing ngelakoni torekot niki. Oke bagus silahkan. Tapi yang lebih penting daripada itu bukan torekot. Tapi sholatnya. Sholat niku sing tepak. We. Sholat niku ndukuri torekot nopo mawon. Kulo mboten ngarani torekot niku elek mboten. Tapi hendaknya panjenengan melaksanakan torekot apa saja silahkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tapi ojo sampai lek torekotan khusuk lek tibaan khusuk moco manakib khusuk tapi lek sembahyang gak khusuk padahal sholat itu yang mestinya adalah pintu untuk membuka barang-barang gaib sampean sholat sing temenan nun sewu ya juga menyangkut jenengi sholat sing hakikat itu menyangkut yang kita makan halal yang kita minum bersih dan halal yang kita pakai bersih dan halal. Sholatnya juga sesuai dengan aturan fikih. Hatinya juga yang bersih. Iling nang Allah temenan. Mulai teko Allahu Akbar. Sampai datang dawu Assalamualaikum. Dia tetap sadar. Bahwa dia konsentrasi menghadap datang Gusti Allah. Lulek tiang niku sholat. Wis kelawan corongoten. Tidak kata yang lakon iliani. Wis teko iki tok sampe dadi wali. Menungso nek donya niki kadang ngarani wali niku krana fanatik. Jarene kok wali, ndak kadek menilai. Ono wong nglakoni wali niku kudu pas karo syariat Gusti Allah. Cari ini wali tapi kok doyan ngelakoni barang maksiat, ya duduk wali. Cari ini wong saya Indonesia iku wali, tapi kok nyala-nyala nangong, ya duduk wali. Cari ini wong saya dunia wali tapi kok nyolong duit, ya berarti maling. Betul toh. Cari kiai tapi kok kesalahan ini balik-balik dilakoni. Balik-balik ngelakoni kesalahan nang Gusti Allah, ya berarti duduk kiai. Jadi kita menilai seseorang itu jok ikut-ikutan. Menilai orang kok melok-melok jare niko jok fanatik teman sampe nek iki mantep nang wong ngati-ngati. Sadar kadang-kadang kemantapan kita kepada seseorang itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang yang kita mantapi. Hati-hati, panjenengan mantep nang sapa wae, hati-hati mengikuti tingkah lakunya. Mantep nang sapa pian? Lek tingkah lakunya tidak sesuai dengan syariat ajaran Islam, ojo melok-melok. Sebab Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk melanggar perintah Gusti Allah. Sopo mawon pun, ojo sampai mek wong sing luwe tuwa, guru sampean, kiai sampean, pak ustad sampean, atasane sampean, nek ngajak nang barang sing melanggar perintah Gusti Allah, ojo sampai melok-melok. Tak tanggung aku, tak goel apa jare aku, apa jare aku. Muni tak tanggung lan apa jare ku lak ngendik donya. Ini akhirat misuk. Wah. Itabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wara'ul azaba. Al-ayat. Misuk ndik akhirat niku wong-wong sing sampean peloni ing dalam melakoni kemaksiatan setelah mereka bertanggung jawab atas dosa-dosa yang sampean lakukan di dunia, mereka di akhirat besok akan lepas tangan. Sampelok-melok aku. Ngoten besok. Akan lepas tangan mereka itu. Tadi sampean jangan terbujuk dengan ajakan orang lain siapapun orangnya untuk melakukan kemaksiatan. Karena apa? Karena yang jelas mereka itu tidak akan bertanggung jawab sampai wonten di ngarsane Gusti Allah. Lek nek dunya mungkin bisa masih tanggung jawab, tapi lek di akhirat dah iso tanggung jawab. Ditanggung jawab opo? Ngelawan nang Gusti Allah. Ngelawan nang malaikat. Piro kekuatane? Yen saking menika mandar muga kula kali panjenengan iso dadi wong yang betul-betul mengamati tingkah laku orang yang ada sekitar kita. Katene melok ngeten mandar muga kula kali panjenengan dipun paringi kesadaran nang Gusti Allah sehingga menjadi orang yang tidak cuma ikut-ikutan, ada orang ke barat ikut ke barat, ada orang ke timur ikut ke timur, cuma kita berusaha dan semoga kita menjadi orang yang akan mengikuti hanya sesuatu yang tidak melanggar datang perintah Gusti Allah. Perkara diomong nang wong di fitnah ngeten terus buah-buah. Sing penting kula ambek sampean mboten ngomong macam-macam. Sampean ten ingkang saged aturake, mandar mugi wonten manfaat fi dunya wa dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.